Pemirsa Hasanah, ada yang mengatakan bahwa jika kita tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka kita telah keluar dari Islam. Bukankah dengan demikian seseorang harus kembali mengucapkan kalimat syahadat? Lalu bagaimana dengan orang yang bepergian yang mendapat keringanan safar? Apakah meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut punya konsekuensi serupa? 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat dianggap keluar dari agama Islam. Sebenarnya ini bukan hadis yang sahih dan juga para ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa seperti hal seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang tidak sholat Jumat itu karena memang dia dalam keadaan uzur. Dalam keadaan dia mendapatkan rukhsah seperti para wanita, anak-anak, orang sakit, musafir, dan yang lain-lainnya termasuk budak. Itu tidak termasuk wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Maka harus dilihat dulu, apa dasarnya kenapa dia tidak sholat Jumat? Apakah karena tahawunan, karena dia bermalas-malasan, menggampangkan, ataukah memang ada orang yang memang punya udzur syar'i? Jadi disebutkan, sholatul Jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin. Sholat Jum'ah itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, illa ada kecualinya. Seorang wanita itu tidak wajib sholat Jum'at. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib sholat Jum'at. Orang sakit, musafir, bahkan budak, ada 5 orang yang tidak wajib sholat Jumat. Yang begini kalau mereka tidak sholat Jumat bukan tahawunan. Yang kedua, satu hal yang juga perlu kita ketahui adalah Nabi bersabda, man taraka salasa juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbihi. Orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat secara dia menyia-nyiakan, tidak ada alasan syar'inya, maka ancaman yang Allah berikan itu bukanlah kafir, tapi taba Allahu ala qalbihi. Allah akan menutup hatinya. Ini sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ah aw la yahtamanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Orang yang meninggalkan sholat Jumat ya, dan dalam hal ini dia meninggalkannya begitu saja, Allah akan menutup hatinya, dan termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang berpaling. Pemirsa sana, apakah makna Allah akan menutup hatinya di sini berarti dia telah keluar dari agama Islam? Pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan kembali sesaat lagi. Nah, dalam hal ini istilah ditutup hatinya dan ghafil berpaling tidak sama dengan istilah orang keluar dari agama Islam. Karena keluar dari agama Islam ini sesuatu yang sangat berat. Harus diselesaikan dulu dalam sebuah sidang, dalam sebuah majelis qadha, di mana ada hakim yang kemudian menanyakan kenapa Anda begini, begitu, dan sebagainya. Lalu dijawab, dan kalau ternyata dia tidak tahu hal itu, maka dia disuruh bertaubat dan sebagainya. Kalau masih ngelawan juga dan sebagainya, barulah kemudian hakim itu mengeluarkan vonis bahwa orang itu sudah keluar dari agama Islam. Tetapi bukan berarti kemudian kita akan mengatakan silahkan saja tidak usah sholat Jumat, toh tidak ada ancaman jadi orang murtad. Tidak juga. Kewajiban sholat Jumat itulah kewajiban yang luar biasa pentingnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Apabila sudah dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah kamu mendatangi sholat Jumat itu dan tinggalkan jual beli. Memang sudah haram untuk melakukan jual beli, melakukan apapun dan sebagainya. Oleh karena itu, maka yang wajib kita lakukan adalah segera mendatangi sholat Jumat begitu sudah ada panggilan, dan akan lebih utama lagi kalau mendatanginya jauh sebelum waktunya. Sementara bagi kita yang dalam keadaan uzur, musafir misalnya, Jumat ini musafir, Jumat depannya musafir, Jumat depannya lagi musafir juga. Yang namanya musafir, walaupun dia 2 tahun dalam keadaan musafir, maka dia termasuk orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang itu ada kepentingannya yang betul-betul. Tetapi kalau cuma sekedar mencari-cari, hilah, mencari-cari kesempatan biar tidak bisa sholat Jumat, biar tidak usah sholat Jumat, sengaja mencari-cari seperti itu, tentu saja ini ada kaitannya dengan hatinya yang Allah tutup tadi itu. Tetapi secara syar'i, seorang musafir, seorang yang sakit, wanita, anak-anak, dan juga seorang budak, 5 orang itu termasuk wilayah mereka yang Allah tidak bebani kepada mereka untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi kalau sampai 3 kali, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, dalam konteks seperti itu, maka sebenarnya memang tidak ada resiko dalam arti tidak menjadi kafir, murtad dari agama Islam dan sebagainya, karena termasuk orang yang Allah berikan keringanan. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membentangkan tangannya menerima